Kalau Bapak Ibu ingin rajin beribadah, ibadah apa saja? Ingin rajin sholat malam, sholat duha, sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, apa saja? Ibadah yang sudah kita tahu dalam agama kita diperintahkan. Kalau Bapak Ibu ingin termotivasi mengerjakan, maka cari tahu al-wa'ad. Al-wa'ad artinya janji positif Allah di ibadah itu. Kalau ceramah, bahasa ceramah biasanya fadilahnya. Kalau kita buka buku-buku hadis seperti Riyadus Salihin yang banyak dijadikan rujukan oleh umat Islam, disebutkan banyak fadilah solat duha, fadilah solat malam, fadilah sedekah, fadilah bakti sama orang tua, fadilah juga orang sakit. Fadilah banyak sekali. Apa itu fadilah? Janji Allah di ibadah itu. Bapak Ibu, saya sarankan sebelum mengerjakan ibadah apapun, baca dulu 5-10 menit saja. Handphone kita ini sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Ketik di Google keutamaan sholat malam. Pada saat bangun malam, mau ingin sholat tahajud supaya ibadahnya itu punya bobot, kita harus punya ilmunya. Baca dulu keutamaan sholat malam. Banyak sekali artikel di situ yang ditulis oleh saudara-saudara kita yang sudah punya kompeten atau punya dia kompeten di bidangnya. Baca 5-10 menit. Jadi kita tahu, oh ternyata sholat malam itu saya dapat ini ya. Boleh. Bahkan para ulama mengatakan termasuk puncak kesempurnaan ibadah seseorang kalau dia mengerjakan ibadah tersebut sambil mengejar apa yang Allah janjikan. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Bukan cuma boleh, memang begitu janji baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, lalu menanyakan kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong. Berarti setiap malam Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk itu. Berarti kalau kita sholat malam, kita bisa dapat peluang untuk itu. Bayangkan teman-teman, kalau yang di sini mungkin ada yang bekerja di perusahaan ini, dibuka kesempatan oleh direktur untuk bertemu jam sekian sampai jam sekian, dan apapun yang dia inginkan silakan diajukan dan bisa diterima. Saya yakin teman-teman sekalian, antrian di ruangannya Pak Dirut ramai sekali. Karena orang akan menyampaikan naik gajinya, masalah istrinya lagi sakit, mungkin istrinya mau melahirkan, anaknya mau sekolah, mau pindah unit yang lain, dan segala macam hal. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, ini itu pun kita datang ke ruangan Dirut. Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangi kita dan bertanya setiap malam. Ada yang punya hajat, sampaikan. Ada yang minta tolong, saya tolong. Ada yang mau minta maaf, saya bersihkan. Sampai pernah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu datang kepada baginda Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat, belum selesai-selesai ini. Ada sesuatu yang saya ingin, belum selesai. Kata Nabi SAW, apa kau lupa wahai Abdurrahman yang saya selalu nasihati kamu? Dia bilang, apa ya Rasulullah? Sepertiga malam, sepertiga malam. Orang lagi tidur, bangun. 3 jam, 4 jam sebelum subuh. Di situ Allah Azza wa Jal, pencipta langit dan bumi ini, datang dan menanyakan apakah ada hajat, ada dosa, dan seterusnya, ini akan dipenuhi. Teman-teman ingin rajin sedekah, sebelum sedekah baca sebentar saja. Bahkan durasi kita menunggu lampu merah 1 menit itu, saya pernah praktekin teman-teman buka Al-Quran, sudah cukup membaca setengah lembar Al-Quran. Kita baca pun bisa baca keutamaan sedekah sebentar, 1-2 buah hadis saja. Kita tersentuh karena wahyu itu akan bicara dengan hati manusia. Kata Nabi SAW, sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah dan menjauhkan dari mati yang buruk. Su'ul khatimah tertepis dengan sedekah itu. Bahkan banyak orang yang sembuh penyakitnya dan segala macam masalahnya selesai karena sedekahnya. Tapi sedekah ini teman-teman harus seperti harus memberikan kepada Allah sesuatu yang terbaik. Tapi kalau kita perhitungan dengan Allah, maka mungkin yang datang pun sesuai dengan kadar niat kita. Kalau celengan masjid lewat, selalu yang dikeluarkan 2000 terus. Ya sudah, 2000 seperti itulah sedekah kita. Lalu dia rewel minta sama Allah, minta kekayaan, minta masuk surga, minta selamat dari neraka dengan 2000 rupiah. Kalau mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Ini mau dapat ikan paus pakai kail kecil, enggak bisa. Ada keutamaannya. Begitu juga dengan sholat duha, begitu juga dengan bakti sama orang tua, segala macam hal. Jadi ada keutamaan.